Ya, beliau menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an. Yang terbaik di antara kalian, kalau kalian jadi ingin baik, itu pemahaman terbaliknya. Kalau ingin jadi mulia, jadi baik, maka belajar Al-Qur'an. Belajar itu di bahasa Arab itu setidaknya punya dua kata. Ya. Satu disebut dengan darasa. Darasa yadrusu dirasatan bahwa darisun, ya, wadzaka madrusun. Darasa yadrusu, belajar. Yang kedua ta'allama yata'allamu ta'alluman fahuwa muta'allim. Kalau disebutkan darasa, itu sifat pelajarannya mudah. Ringan. Tidak banyak tantangan. Jadi ayat itu membimbing kita secara otomatis hadir. Jadi kita tuh dekat dengan Al-Qur'an. Jadi seakan-akan Al-Qur'an tuh hadir dalam kehidupan kita. Ya, dan membimbing aktivitas kita. Itu yang di targetkan dalam at-tahsin sehingga kita mencetak insyaallah manusia-manusia Qur'ani di masa depan. Jadi di Al-Quran itu di Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua petunjuk hidup kita. Dari mulai sebelum lahir sampai dengan kita kembali kepada Allah. Menghafal itu diniatkan ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menghafal Quran niatnya ingin dekat dengan Allah, Allah akan mudahkan semudah-mudahnya. Kalau ingin jadi hafiz, nah biasanya agak hambatan-hambatan. Ya Allah, anugerahkan kami kesempatan untuk datang di hari kiamat membawa kemuliaan Al-Quran, memberikan mahkota kepada kedua orang tua kami hari saat tidak ada guna harta dan keturunan kecuali datang kepada mulia hati yang sangat bersih. Program atau daurah-daurah untuk menghafal Quran, dan semuanya punya keistimewaan. Ya, kita harus bersinergi, semuanya baik, punya keistimewaan, dan kita saling menghargai. Hanya mungkin At-Taisir punya perbedaan tersendiri. At-Taisir punya dua tambahan dari sekedar menghafal. Ini bukan sekedar menghafal untuk dibacakan, tapi dua ini adalah satu, saat dia dibutuhkan, dia cepat dihadirkan dengan kecepatan 1 detik. Kalau kita sedang butuh misalnya Al-Quran ini, sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, ya, tiba-tiba kita perlu ayat, nah itu 1 detik muncul. Muncul. Ini pendalaman karena orang yang ikut trainers, kita siapkan jadi ulama ke depan. Jadi kalau nanti misalnya memberikan fatwa atau ditanya masalah, yang hadir Qur'annya muncul. Surat sekian, ayat sekian, posisinya di Qur'an sekian, dan seterusnya. Nanti tahap paling dalamnya adalah kaitan ayat dengan ayat selanjutnya. Nah ini adalah gelombang yang kedua, yang belajar, dasar. Jadi mereka masuk dari tanggal 3 Ramadan. Kita bagi dua program, Pak, Ibu, yang ada di bawah. Ya, pemirsa mohon maaf, ibunya di bawah para akhwat ya, jadi tergabung dengan kita. Jadi teman-teman sekalian, program pertama adalah program menghafal dulu 30 juz. Paling telat 30 hari. Ya paling telat, tapi nanti ada standarisasi ukuran yang saya terangkan waktu awal yang tiket. Di kemampuan bacaan kita cek dulu. Ya kalau kemampuan bisa 1 juz 20-30 menit, nah berita baiknya paling telat hafal Quran 30 hari. Ya, gak ada batas. Gimana kalau usia saya Ustaz sudah 60 tahun, 50 tahun? Nabi nerima wahyu usia 40 tahun. Quran tuntas 30 juz usia Nabi 63 tahun. Itu kan Nabi Ustaz, memang Nabi yang itu. Tapi kan ada Abu Bakar yang usianya senilai. Ada Umar bin Khattab. Ada sahabat yang lain, Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ustaz saya gak bisa lihat, Abdullah bin Abi Ummi Maktum gak bisa lihat. Antum mau alasan apa lagi? Ustaz saya sibuk pengusaha, Uthman pengusaha. Kaya, lebih kaya daripada Antum. Apalagi, Ustadz saya politisi, banyak, Amr bin As, politisi, ya. Ada, jadi gak ada alasan. Ustadz saya artis, jangan GR, ada, ya. Hasan bin Thabit, artis Nabi, hafal gitu, menghafal, belajar. Jadi, ternyata setelah diteliti, hampir semua aktivitas-aktivitas manusia di bumi itu miniaturnya itu di kehidupan Nabi itu banyak. Yang artis ada, politisi ada, birokrat ada, diplomat ada, kemudian pedagang juga ada, yang melihat banyak, yang disebut tak melihat juga ada, supaya jadi contoh yang membuat kita tidak beralasan. kalau ada murid saya keluar hanya untuk show, hanya untuk tampil diketahui dia hafal Quran, yang itu saya tidak mengakui Anda murid saya. Ingat baik-baik. Kalau Anda ikut belajar dengan saya hanya untuk diketahui oleh orang Anda bisa baca Al-Quran dengan nomor, dengan ayat, saya enggak mengakui Anda murid saya. Anda pergi aja. Karena tujuan saya mengajarkan bukan itu. Kalau ada orang belajar Al-Quran hanya untuk diketahui liyu'lama ya annahu ahli Al-Quran, bahwa dia ahli Al-Quran, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga selama hidupnya. Sudah, pertama dari yang paling jauh, Wajo, mana Wajo? Berapa orang? Wajo, nah, bantu mic-nya. Ya, Ikhwan dulu. Ikhwan. Ya. Ada berapa orang? Coba berdiri dulu yang Wajo, berdiri dulu. Baik. Berapa banyak ini Ikhwan, Masya Allah. Oh ya, jadi Wajo itu bukan hanya mengirim teman-teman yang muda-muda belajar, tapi ada guru juga. Ini bagus visi bupatinya ini. Jadi guru-guru di sekolah tertentu sudah disiapkan, jadi dikirim ke sini. Walaupun nanti untuk hafalan diserahkan pada yang muda, yang guru akan mengajarkan metodenya lagi. Di sini sudah alhamdulillah. Ini ada yang ya, Antum. Berapa usianya? 25. 25. Namanya siapa? Muhammad Luqman. Muhammad Luqman. Baik, Antum. Nama siapa? Miftah Farid. Miftah Farid. Ya, Miftah Farid. Masya Allah. Ya, Pak Miftah, ini ada versi mudanya dari Wajo. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, dan menghafal Quran. Usia? Wa'idh qala rabbuka. Usia wa'idh qala rabbuka. Masya Allah. Udah pakai kalau Quran itu jawabannya. Jadi berapa itu? 30. 30, baik. Antum? Muhammad Haris. Muhammad Haris. Usia Alif Lam Mim. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, Masya Allah. Berapa itu? 40. 40 ya. Bukan surat Al-Isra. Ya Bani Israel, adkulu nikmatillati. 40. Posisi? Posisi sebelah kanan. Kanannya atas bawah? Atas. Atasnya agak ke bawah atau ke atas? Atas ke bawah sedikit. Baik, Masya Allah. Khair. Antum? Musabir Tes. Baik. Berapa usianya? Ya Ayuhan Nas. Ayuhan Nas. Ya ayuhan nasu ba'd rabbakum alladzi khalaqakum. Berapa itu? 21. 21. 21 posisinya sebelah kiri bagian ini, sebelah kiri bagian tengah. Berarti bagian tengah. Ya. Baik. Tengahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Baik. Karena di tengah-tengah itu ada yang cenderung pas tengah, ada yang cenderung ke bawah, ada yang cenderung ke atas. Saya cuma mengetes mereka kebayang enggak musabnya gitu. Jadi harus kebayang. Saat baca itu tahu ini posisi musab di sini yang standar. Ya. Antum? Idris Usman. Masya Allah, Usman. Berapa usianya? Ya kanul barku yang pertama, Usman. Masya Allah, ya kanul barku, kena kilat. Berapa itu? 20. 20. Baik, posisinya? Sebelah kiri bagian atas, ke bawah. Kaki paling atas. Baik, kaki paling atas, agak ke bawah. Masya Allah. 20 sebelum 19? Belum 19. Ya, aku saya bin. 20 sebelum 21 lah. Antum? Muhammad Raif. Raif. Raif. Usia berapa? Wain kuntum fi raib mimma. Wain kuntum fi raib. 23? Iya. Masya Allah. Posisi? Kiri. Bawah ke atas sedikit. Kiri bawah ke atas sedikit. Kiri bawah ke atas sedikit. Masya Allah. Baik, Antum? Misbahuddin. Misbahuddin. Usia? Wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan kebenaran dengan keburukan. Jadi yang benar usia Antum berapa? Jadi semua batil nih, Antum yang benar. Yang benar berapa usia? 42. Oh, 42. Wah, udah gak bisa. Antum belajar apa di sini? Udah gak bisa ya bahasa Indonesia. Baik, alhamdulillah. 42. Posisinya di mana? Kanan atas. Kanan atas. Ke bawah sedikit. Bawah sedikit. Ini 42 nih, 42 tahun. Ya, sebelum belajar ke sini, sudah tahu nomor ayat? Belum tahu ya. Sekarang insya Allah ya. Baik, bisa ngajarkan kembali insya Allah. Coba tes. Anak ada berapa? Alif Lam Mim. Alif Lam. Istri? Alif Lam. Ada rencana nambah? Sadaqallahu al-Azim. Antum, siapa namanya? Jubardi Arif, Ustaz. Baik. Berapa usia? 25, Ustaz. 25. Apa itu 25? Mubashir alladzina amanu. Masya Allah. Posisinya? Kanan atas. Kanan atas. Baik. Pojok apa sebelah kiri? Pojok kanan, pojok kiri? Kanan. Pojok kanan. Baik, posisi pojok kanan. Masya Allah. Antum? Muhammad Zakwan, Ustaz. Muhammad Zakwan. Usia? Wa in kuntum fi raibin. Wa in kuntum fi raibin. Berapa itu? 23. 23. Posisi? Bagian posisi kiri. Kiri. Bagian bawah. Bawahnya sebelah kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Ini kita enggak janjian ya. Kita enggak pernah rekayasa. Saya enggak suka rekayasa. Ya ini biasa saja. Jadi ini apa adanya. Saya tanya memang mereka jawab begitu. Enggak rencanakan. Ini pun jawab bahasa Inggris saya enggak tahu gitu ya. Ya. Baik, sudah cukup ya. Eh, antum satu lagi. Ya Allah. Nama siapa? Yusril Ishak. Yusri. Yusri apa Yusril? Yusril. Yusri. Baik. Usia? Awqasayyibi minas. Awqasayyibi minas. Berapa tuh? 19 ya. Kanan kiri? Kiri. Kiri, atas kiri. Bawah? Atas agak ke tengah. Atas agak ke tengah. Ini 19 tahun ya. 19 tahun. Berarti di Wajo yang termuda ini ya. 19 tahun ya. Baik, Wajo. Wajo saya tes dulu tapi rebutan aja, rebutan, rebutan. Bismillah. 45. Angkat tangan. Oh, angkat semua nih. Entum. Enggak usah pakai mic lah, biar ya. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Oba, tadi 45, 54. Ah. Langsung. Teruskan. Waktu luang pesakum teruskan. In ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Posisi? Posisi kiri tengah. Kiri tengah. Ganti. 80. Pegang mic-nya terus. 80. Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. 100. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Berapa kali disebutkan juz pertama? 3 kali, Ustaz. Ya, yang juz pertama, ya bani Israil dzkuru, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Perbedaannya yang satu, yang satu sebutkan berapa ayat ke berapa? 40 47 122. 40 47 122. Bacakan yang 40. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Posisinya di mana? Kanan atas agak tengah sedikit. Atas tengah sedikit. Matematika 40 bagi 2. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آية terakhir juz pertama. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ayat keberapa itu? 141. Posisinya? Sebelah kanan paling bawah. Kanan paling bawah. Berapa kali disebutkan juz pertama? 2 kali. Ayat yang keduanya di? 134. Posisi? Kiri paling bawah. Kiri paling bawah. 1 detik ya. Takbir. Baik. Sebelum masuk ke sini sudah bisa begitu? Belum, Ustaz. Belum. Ini belajar di sini ya. Maksimalkan lagi, kembangkan untuk semuanya ya. Baik, Wajo yang ikhwan duduk dulu. Wajo yang akhwat siap-siap. Wajo akhwat. Akhwat ya, tersambung. Baik, sekarang siap-siap. Bismillah, ayat 10. Fi qulubihim maradun wa fazadahumullahu maradah wa lahum azabun anu yakzibun. 20. Yakadul baruqu yakhtafu absarahum كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Naik Sabrina 80. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا لن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Baik Sabrina 120. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Posisi di mana? Kanan paling atas. Kanan paling atas. Baik, perhatikan baik-baik. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ayat keberapa? 131. 131. Posisi? Kiri tengah. Kiri tengah. Baca mundur. 131, 130, 129, 128, 127. Baca mundur. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جزاك الله خير. Dengarkan Sabrina. Dengarkan, terus mendekat pada Allah, jangan tinggalkan tahajud dan jauhi maksiat, jangan berbuat maksiat. InsyaAllah nanti Allah akan jaga Qur'annya sampai kembali kepada Allah jadi ahli Al-Qur'an insyaAllah. Siap ya? InsyaAllah. Time. Hasbuk. Baik, cukup. Kalau nanti lupa, ingat ya teman-teman juga, ingat pesan saya. Kalau lupa, bayangkan posisinya dulu, dia ada di mana, ambil batas atas, lihat batas bawah, kalau sudah ketemu, insyaAllah nanti akan temukan ayatnya. Siap hari ini ya? InsyaAllah. Baik, ya semangat terus, istiqomah. Balik teman-teman ke atas, ikhwan. Antum dari mana? Dari Bandung. Bandung, sini. Bandung. Nama? Salman. Salman. Oh, Salman. Baik. Alhamdulillah. Salman. Salman usia berapa tahun? Al-qasaybim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Berapa itu? 19. Kanan kiri? Sebelah kiri. Atas bawah? Di atas. Atas, baik. Atas ke bawah sedikit. Ya sudah. Sekarang kita beda dengan yang tadi. Sekarang kita main yang lebih luas lagi. Ya, tanya yang lebih luas. Jawabnya pakai Quran aja ya, enggak ada yang lain. Ya, ya, bismillah, siap? Baik, tawud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, napas dikit. Sudah? Ya, ukuran peci. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jumlah jari di telapak tangan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Tambah jumlah jari di telapak kaki. Jari telapak tangan tambah-tambah dari kaki. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nomor telepon 0 sadaqallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Masya Allah. 0878-25-33-78-7283. Why? Ya? Ada yang bisa ngulang? Why? Takbir? Nah, ini satu detik ya. Jadi kalau udah ngelihat nomor, nah nanti kalau sudah lulus, ini insya Allah murajaahnya tidak pakai musab lagi. Cuman pakai kertas selembar. Ada yang bisa ngambisi contoh? Nah, jazakallah khair. Nah ini Pak ya, Ibu, teman-teman, Ibu yang di bawah dan pemirsa di mana Anda berada, teman-teman sekalian, nanti kalau sudah bisa taisir, merojahnya dengan kertas begini. Nih. Ini angka, bukan nomor undian. Ini Al-Quran, 30 juz. Ini 30 juz. Jadi kalau sudah kemana-mana, kalau musab kan terbatas. Gak bisa rapat bawa musab, olahraga bawa musab. Ya, jarang-jarang. Kalau kertas kan bisa fleksibel, bisa dimasukin kantong. Ya, ya bisa di mana saja kita bawa. Ini kan nomor aja. Ini 30 juz gini. Jadi kalau sedang latihan, tinggal lihat nomor, nomor, nomor. Juz pertama, batasin juz kedua, 3, 4, 5, sampai 30. Ini insya Allah. Jadi teman-teman ini kalau sudah insya Allah konsisten tinggal bawa ini saja nanti kemana-mana dan mudah-mudahan insya Allah ini jadi hisab yang meringankan kita di akhirat nanti insya Allah ya. Nah, jadi yang dilakukan Ustadz adalah hal yang paling mendasar menurut saya. Dulu Islam berjaya karena kita berpegang teguh kepada agama Allah, tali Allah, pada Quran dan Sunnah. Nah inilah yang dibangun oleh Ustadz. Oleh karena itu saya sekuat tenaga ingin membantu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dari kepingan yang kecil, dari yang besar itu kami bagian serpih-serpih kecil untuk menyelesaikan saudara. Tergantung teman-teman mengembangkan diri sejauh mana. Sekarang kita baru punya satu, Ustaz Adi Dayan. Nah saya berharap kalau punya 100 ribu, kalau 100 ribu tercapai, saya kira nggak lama. Tidak lama. Mungkin kita punya waktu 10 tahun saja, Indonesia bisa maju gitu. Siapapun presidennya, mau yang A, mau yang B, enggak soal. Kalau punya 100 ribu, yang handal-handal, bisa melatih ke seluruh pelosok tanah air, insya Allah. Karena kalau umat Islam ini SDM-nya beres, Qur'annya beres, insya Allah Indonesia akan maju, dan umat Islam maju, berarti Indonesia maju. Silakan. Ini yang pertama. Ya, Ustaz Farid. Ini langsung diberikan oleh Bapak Ketua MPR, kerabatnya. Sebentar, mana fotonya? Ya, ini lengkap nih. Ini duduk dulu, semua duduk dulu yang ini. Nanti pas kembali. Nah ini sudah masuk. Ya, teman-teman sudah dokumentasi. Baik, baik. Mohon izin bisa disalami teman-teman yang lain. Sebentar. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik, kedua Direktur ALC Bapak Amri Lubis. Mana Pak Amri Lubis? Pak Amri, nah ini beliau orang di balik layar, ya, jarang kelihatan. Ini yang mengkoordinir kegiatan ALC atau Asia Learning Center, Pak Amri, ya. Ya. Ini beliau dari dulu sempat di Columbia University di Amerika, ya. Nah ini Pak Amri Lubis. Dan beliau sudah mewakafkan dirinya untuk bisa mengembangkan At-Taisir. Jadi insya Allah selalu bersama kita nanti di At-Taisir. Nanti bagi ikhwan yang sudah hafal Quran, hafalan bagus, akhlaknya bagus, bisa langsung menghadap ke Pak Amri ya. Ya, beliau ada putrinya juga, dua. Satu sudah menikah ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Pak Ketua DKM, Pak Saiful. Nah ini. Ini komandan masjid, Pak, silakan pimpinan masjid. Jangan main-main dengan masjid. Ini ada Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak Saiful. Masya Allah. Beliau dari sejak awal masjid ya dibangun sampai sekarang. ya, Masya Allah di ketua DKM dan tidak berminat untuk turun. Insya Allah. Alhamdulillah, kalau DKM gak apa-apa lah ya. Semoga diberikan pahala terbaik. Baik, selanjutnya ada Pak Lilik. Pak Lilik, mohon bisa kontribusi untuk kita. Ini beliau juga komitmen ya, selalu bersama kita, hadir di masjid memperhatikan, serta itikaf kurang apa gitu kan. Ini beliau. Ada obat nyamuk enggak? Enggak, nyamuknya capek naik ke atas terbang gitu kan. Jadi ya sudah, yang lain aja. Makasih Pak Lilik, jazakallahu khair. Nah ini beliau nih kalau urusan untuk kain-kain, jahit-menjahit, apa gitu ya. Nah ini Masya Allah, cepat. Kemudian Pak Irjen Iskandar, mohon izin Pak Iskandar, ini sahabat kami nih. Ya, ini pembina di Umar bin Khattab, please. Ini mantan Kapolda di Aceh ya, beliau. Sekarang berhijrah. Hijrah, beliau fokus untuk membina pesantren UBK, please, yang terletak di Bogor. Nah ini punya keunikan Pak Iskandar ini, kalau bersiul itu rusa bisa datang. Betul Pak, saya pernah diajak pesantren, begitu bersiul datang rusa. Makanya saya larang di sini. Ya. Lagi etikap. Baik, Ustaz Apip, Ustaz Apip. Nah ini, ya, ini modelnya UBK, bir baru, Ustaz Apip Udin, gabung sama kita. Dan di sana juga ada program penghafal Quran dan rencana ingin menerapkan metode at-taisir, ya, untuk bisa di terapkan di sana. Baik. Selanjutnya ya, orang yang tidak pernah rugi selama di bumi ya. Baik, ini Mas Ari Untung. Alhamdulillah. Ya Mas Ari, salamin dulu. Ini founder Hijrah Fest ya. Masyaallah. Insyaallah teman-teman di Hijrah Fest kemarin sudah dipersatukan dan akan belajar ya, bersinergi lebih baik. Dan ternyata beliau diam-diam menghafal juga. Ya, menghafal. Waktu saya ke Mekah itu juga pas mau dites hilang. Menghafal. Iya, luar kepala masih di luar. Mas Dimas, mana Mas Dimas? Dimas Yato. Ya, silakan Mas Dimas. Ya. Silakan. Ya, jazakallahu khair. Makasih banyak. Ini Mas Dimas, Mas Dimas Yato. Ya. Beliau juga Masya Allah, ini di Musawarah, penggagas kajian Musawarah ya, Muda, Sakinah, dan Rahmah ya, ini yang menginisiasi para artis-artis hijrah, diantaranya Mas Dimas dengan istri beliau Mbak Dini ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan istiqomah ya, ya, dan bisa continue Insya Allah untuk ke depan. Baik, tawakal aja Mas. Yang terakhir saya berikan Insya Allah ya, mohon maaf ya, ini yang ngasih orang paling fakir. Di hidayat masih banyak dosa, tolong didoakan ya. Jazakallahu khair ya. Selamat ya. Maafkan saya. Maafkan saya, maafkan saya. Maafkan syukran. Maafkan saya. Ya, syukran ya. Teman-teman terima kasih. Mana sertifikatnya, sudah siap? Yang ini? Baik, sudah dibagi. Oh, Masya Allah. Ya. Terima kasih ya. Terima banyak. Terima kasih semuanya. Syukran, syukran. Ya. Nanti pas wisuda akbar kita berikan lebih ini lagi ya. Nanti ada wisuda akbar, setahun sekali kita kumpul ya, cari tempat yang lebih besar. Nanti itu ada ratusan ribu. Terus dengan trainersnya akan di wisuda lagi, kita nanti akan bikin mahkota-mahkotaan ya. Nanti orang tuanya diundang, nanti orang tuanya yang diundang, nanti antumnya yang pakaikan mahkota ke orang tua. Ya, nah, mudah-mudahan ya itu pendahuluan. Mudah-mudahan di akhirat ya, Allah bisa berikan kesempatan itu. Terima kasih untuk hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya Rahmanir Rahim Malikul Quddus. Allahumma ya antal muqaddim antal mu'akhir bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyukal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Nawwir qulubana bi nuril qur'an, nawwir ya Allah hayatana bi hayatil qur'an. Allahumma ij'alil qur'ana fi qabrina nura wa fi akhirati syafi'a. Allahumma adkhilal jannata ma'al qur'an, adkhilal jannata ma'al qur'an. Allahumma arhamna bil qur'an, Allahumma arhamna bil qur'an. Allimna bi ta'alimil qur'an, tawaffana ya Allah ka ahlil qur'anil karim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام ديننا وبمحمد نبينا ورسولنا. اللهم يا الله نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك يا الله إنا كنا من الظالمين. فاغفر لنا ذنوبنا يا الله, فاغفر لنا ذنوبنا وأنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك يا الله, نستغفرك نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk semuanya, juga jemaah itikaf. Kita masih punya waktu 3 hari ke depan. Malam ini malam ganjil, insyaallah saya akan hadir di sini. Kita akan bertemu kembali dalam salat malam insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para trainer At-Taisir baru tadi sudah dibukukan oleh guru kita Ustaz Adi Hidayat dan diberikan amanah. Kami minta doanya pada teman-teman, mudah-mudahan amanah itu bisa kami kita jalankan. Kemudian kami juga berterima kasih kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya sekeluarga, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan sekeluarga, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahlil Quran. Ini itu saja yang sempat kami sampaikan dari para trainer At-Taisir. Oke, mari kita sama-sama ucapkan takbir. Allahu Akbar.